dada. Menyayapmu bari karena puspaku sayang nan indah tumbuh dalam tanah lagu pergi dari madu jiwa menangis hati hancur bila menyaksikan apa dan terhina meratapi hati sedih di dada menyayangku bari pergi datang lebah menghisap sari madu jiwa menangis hati hancur bila apa